udah cukup pinjemnya. Nonton mulu sayang paket datanya. Lebih baik kita irit kuota, menabung tuh kebahagiaan kita. Ayo dicoba. Aku nonton YouTube ke lihat bola, lihat dangdut manggut-manggut. Tapi jangan sampai kamu lupa sama bojomu Iki. Pancen kue ayu tenang, aku jadi makin sayang. Ternyata pucuku pawang kuota, bisa hemat demi impian kita. Jadi pawang kuota, pilih-pilih embengnya. Gak usah banyak mikir, cukup YouTube go aja. Isonya nengke bojo, bebas nonton video. Hidup gratis semangat, kerjanya orang loyo. Panjang kue ayu tenang, aku jadi makin sayang. Ternyata pucuku pawang kuota, bisa hemat demi impian kita. Ternyata pucuku pawang kuota, bisa hemat demi impian kita.